bagaimana kita menjelaskan atau bagaimana kita memperbaiki badan kita dengan apa-apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi ini, ya. Kita belajar sederhana aja, ya, maksudnya biar Bapak Ibu lebih gampang atau gampang mempraktekannya. Kalau ada sempat lihat postingan saya, ada satu postingan saya, hashtagnya, tagarnya itu anti gatal JSR. Isinya itu adalah ini, kemudian ini, sama satu lagi saya lupa apa tuh, kalau masalah kunyit, atau serai, anti gatal JSR. Itu kita praktekkan, kita coba, uji coba ke pasien-pasien yang psoriasis. Salah satu penyakit autoimun yang rodok sulit diobatin sebenarnya. Dan subhanallah, dia minum rebusan serainya, kemudian lengkuasnya, kemudian jahenya, kemudian ininya, dia punya sisa apa namanya, rimpang-rimpangnya itu dihancurin, di blender dan dibalurkan ke bagian yang kena psoriasis tadi, dan subhanallah kuasa Allah tuh enggak ada 2 hari tuh mulai terjadi perbaikan. Ya. Yeah. Dan ini bisa dipakai banyak atau bisa juga dipakai bagi orang-orang yang juga mengalami alergi-alergi yang lain. Seperti itu. Atau masalah-masalah atau gangguan-gangguan pencernaan yang lain. Jadi ada serainya, ada jahenya, ada lengkuasnya. Gitu. Yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi kemarin, ya, kemarin itu ada, ya, ada satu case lah. Case itu maksudnya ada pasien yang preeklamsi itu darah tinggi waktu hamil, kemudian biasanya kalau orang yang atau mungkin bayi-bayi yang disesar gitu kan, kalau dia preeklamsi itu akan disuntik dengan ada satu bahan namanya surfaktan. Surfaktan itu akan mematangkan parunya karena dia lahirnya tidak sempurna, tidak optimal. Nah, subhanallah, akhirnya salah satu guru saya mencoba meramu gitu kan, ya, dari apa-apa yang Allah ciptakan ini, dan ternyata subhanallah ketika apa serai ini ketemu dengan jeruk purut, itu ternyata bisa sangat berperan untuk mematangkan paru bagi anak-anak. Jadi ibunya minum itu gitu. Artinya apa? Sebenarnya secara umum kalau serai ini ketemu jeruk nipis itu efeknya ke badan kayak seperti tanda kutip kayak stem cell gitu. Karena serai ini adalah salah satu steroid alami yang Allah ciptakan, steroid. Jadi bapak-bapak pagi-paginya saya ajarin cara bikin sarapan paginya. Anda ambil tempe, potong-potong gitu kan, kasih garam sedikit, kasih madu, minumnya teh serai. Ya, itu akan mengubah kehidupan kesehatan Anda insya Allah. Atau pagi-pagi Anda bikin bubur ayam. Bubur ayam ala-alanya kita. Caranya gimana? Anda blender alpukat, kemudian alpukatnya Anda sedikit kasih madu, sedikit kasih garam, kemudian kasih masuk suwiran kurma di situ. Sehat nggak? Sehat mana dengan bubur ayam? Murahannya mana? Sama harganya kok. Coba aja. Nggak perlu banyak-banyak juga kan, pagi-pagi jangan banyak-banyak makan makanya. Ya, pagi-pagi itu jangan banyak makan. Apalagi makan makanan yang berminyak. Ya. Coba dalam seminggu nih, coba. Saya mau tantang Anda. Anda berani menerima tantangan saya nggak? Saya tanya dulu, berani menerima tantangan ini? Belum kuat suaranya. Berani nggak menerima tantangan saya ini? Allah saksinya, ya. Baik, Anda sudah jawab berani, ya. Dalam seminggu ke depan, dalam 7 hari ke depan, ini yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Tidak ada nasi putih. Berat dong, berat. Katanya siap. Siap, Pak? Siap. Oke. Lihat nanti, laporin sama saya. Tidak ada nasi putih yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir yang masuk ke badan. Ini saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan teriset sendirinya. Believe me. Percaya saya? Karena sudah banyak dikerjakan oleh banyak-banyak orang, dan mereka memang mendapatkan ini semua. Yang pertama tadi, nasi putih yang nggak ada. Yang kedua, nggak ada gula pasir. Yang ketiga, nggak ada tepung.